Sama kita bertakwa, kaum muslimin yang berbahagia. Mari bersama kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar kita mendapat dunianya, agar kita mendapat berbahagia. Mari bersama kita bertakwa, kaum muslimin yang berbahagia. Mari bersama kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar kita mendapat dunianya, agar kita mendapat. Nanti di akhir zaman, hidup di dunia hanya sementara, akan kembali ke alam baka. Hidup di dunia hanya sementara, akan kembali ke alam baka. Harta dan tahta tiada berguna, harta dan tahta tiada berguna, hanya amal dan iman yang diterima, hanya amal dan iman yang diterima. Kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama kita bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada kita mendapat dunianya. Nanti di akhir zaman, hidup di dunia hanya sementara, akan kembali ke alam baka. Hidup di dunia hanya sementara, akan kembali ke alam baka. Harta dan tahta tiada berguna, harta dan tahta tiada berguna, hanya amal dan iman yang amal dan